Kalih Petrus paos kalih. Sane riyen wenten nabi-nabi palsu ring pantaran semetone, asapunika taler pacang wenten guru-guru palsu ngerawin semeton. Ipun pacang makte paurukan-paurukan sadetan sujati, sane ngranayang sengkale, semalihe, ipun moyanin ide sang penembahan sane sampun nebus ipun. Melantaran painekane punike, tandumade ipun ngerauhang kerusakan pebuat dewek ipune. Ia diastu kadi asapunike, akeh anake pacang ninutin parisolah ipune, sane nguluren indria punike, tur melantaran laksanan ipune punike, anake akeh pacang ngenistayang marga kepatutane. Sejroning lobo angkaran ipune, guru-guru palsune punike jago nguluk-nguluk semeton, mesrano antuk satuan ipune sane puyung. Nanging sampun saking suwe ipun cumawis, pacang keni pesisip, tur ide sane pacang ngirnayang ipun sampun ragil. Ide sangyang widiwasa tan medalem para malaikat sane ngardi dosa, nanging ide ngentungang ipun ke nerakane. Irike ipun ke bande ring petenge, nyantosang rahine pengadilane punike. Ide sangyang widiwasa nenten medalem jagate sane nguni, nanging ide ngrauhang blabar agung ring jagat manusane sane drowake. Ide wantah ngluputang danenuh, anak sane midartayang kepatutan punike, miwa anak lianan pitung diri. Ide sangyang widiwasa, nyisipang koto Sodom miwah koto Gomora, tur kegeseng antuk geni. Punike kedadosang conto, indik penados anake sane drowake. Ide ngluputang dane Lot, anak sane patut punike, sane tansah nandang dukite, melantaran parisolah jadmane sane tan ninutin pidabdab, tur sane wantah ngulurin indrian nyane kewanten. Anake sane patut punike medunungan ring pantaran jadmane drowake punike, tur nyabran rahine dane manggihin, miwah mireng painikan sane ngawinang dane nanang dukite, melantaran jadmane sane corah punike. Ide sangyang widiwasa wikan, kadi asapunapi patut ipun ngluputang anake patut, saking gegodan sane nibenin ipun, tur kadi asapunike taler ide wikan nyangcang jadmane sane dursile, buat kesisipang ring rahine pengadilane, mine kadenipun pisan, jadmane sane ngulurin indrianipune, sane cemer miwah ngenistayang kekuasaan ide sangyang widiwasa. Guru-guru palsune puniki, sujati ngagu miwah sumbung pisan, semalia ipun langgane ring daging suargane, sane luweh sahe ipun ngenistayang ide. Ia diastu para malaikate luihan, miwah langkungan kewisesannyane, ketimbang ring guru-guru palsune punike, para malaikate punike nenten ngenistayang guru-guru palsune punike, ring ayun ide sang penembahan. Nanging guru-guru palsune punike, tan bine sekadi satu sane tan medue pepineh, sane lekad wantah buat kejuk tur kepademang, ipun ngenistayang painikane sane tan uningin ipun. Ipun pacang kebasmi sekadi satone punike. Ipun pacang nemu sengsara, maka pikoleh kecorahan ipune nyengsarain anak lianan. Sane dados keliangan ipune, inggih punike ngulurin indria rikala rahine. Ipun jago dados painikan sane ngranayang kimut miwah santul, yening ipun sareng-sareng mangan nginum ring pantaran semetone, saha ipun tan maren, ngulurin indrian ipune sane corah. Matan ipune keliput antuk indria memitro, tur ipun tan wadih-wadih ngardi dosa. Ipun mikatin jadmane sane onyah anyih, semaliha ipun sampun rireh ring painikan lobo angkare. Ipun sampun keni temah ide sangyang widiwasa. Dipun sampun lempas saking margi sane patut, dur sampun kesasar, dur ninutin margin dane biliame, okan beor, sane kuduan ring upah pekarian danene sane corah, kantos dane biliam sampun pulih penglemek sane banget pisan, belantaran doso dosan danene. Kuda pondongan sane bego punike, mebaos sekadi manusia, dur nyadelin pemargin danene, sane lipia ring raga punike. Guru-guru palsu punike tanbine sekadi klebutan toyo sane sampun etuh, tanbine sekadi ambune kampehang angin baret. Ida sangyang widiwasa sampun nyediayang genah sane peteng dedet pebuat ipun. Ipun sampun ngucapang baos sane sumbung tur puyung, tur ngadokang indrian ipune sane cabul, buat mikaten jadmane sane wau metilar, saking pantaran anake kesasar. Ipun ngakuang anake lian kebebasan, nanging ipunewek dados panjak parisola ipune, sane pacang ngawinang ipun winase. Santukan, anake mulo dados panjak, anake sane ngaonang ipun. Yening wenten anak sampun luput saking kawisayan jagate sane corah, melantaran ipun sampun uning reng ine ide sang Kristus Yesus, sang penembahan miwah sang juru rahayu, raris anake punike malih kereh antuk kawisayan jagate, ring kepemuput kewentenan anake punike, kaonan ring kewentenan ipun sane dumun. Duaning punike pebuat anake punike, becikan yening ipun tananin uning ring margi kepatutane punike, ketimbang ipun nanin uning, nanging malih ngutang pituduh ide sangyang widiwasa, sane sampun tampi ipun. Anake punike, tanbine sekadi slokane, sane kadi asah puniki, cicinge mebalik buin ngamah utahne, semaliha slokane sane lianan, celenge ane subo ke pandusan, buin meguyang sik enute.